Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita kembali melanjutkan membacakan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang kemarin kita masih mengambil faidah dari hadis yang pertama. Kita kemarin terhenti pada faidah yang terakhir, yaitu bahwasannya hijrah termasuk amalan saleh. Karena dengan hijrah diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan hijrah orang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menginginkan untuk supaya mengamalkan sunnah Rasulullah, ittiba' kepadanya. Nah, setiap amalan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu termasuk amal saleh. Karena hal itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan diri kepada Allah adalah ibadah. Kemudian pada pertemuan yang kemarin kita juga sudah membahas tentang hukum hijrah, apakah wajib ataukah sunnah. Barangkali di antara antum ada yang masih ingat. Jadi hukum hijrah apakah wajib ataukah sunnah, di sini dirinci, jika hijrahnya dari negeri kafir, negeri yang mana adanya tidak ditegakkan syiar Islam secara umum, secara menyeluruh, justru malah yang ditegakkan syiar-syiar kekafiran, maka hukum hijrah darinya bisa wajib dan juga bisa sunnah. Kapan wajib? Ya, yaitu jika dia tidak mampu untuk menampakkan agamanya, melaksanakan agamanya secara terang-terangan, ada yang melarangnya untuk melaksanakan agamanya, maka hukum hijrah dari negeri tersebut wajib. Namun jika dia tidak dapati ada yang melarang untuk melaksanakan agamanya, dia bisa terang-terangan menampakkan agamanya, maka hukum hijrah darinya sunnah. Adapun hijrah dari negeri fasik, yaitu negeri yang terang-terangan adanya kefasikan, maka di sini juga dirinci, jika dia takut atas dirinya kalau dia tetap di situ akan terjatuh ke dalam kefasikan yang mana keumuman manusia terjatuh ke dalamnya, maka hukum hijrah di sini wajib. Namun jika dia tidak mengkhawatirkan dirinya yang menetap di situ, dia merasa aman atau merasa kuat ya dengan keimanannya, tidak khawatir akan terjatuh ke dalam kefasikan yang mana pun manusia terjatuh ke dalamnya, maka hukum hijrah dari tempat tersebut tidak wajib. Bahkan kata Asy-Syaikh di sini, jadi menetapnya dia di tempat yang fasik tersebut jadi menjadi wajib. Ya, yaitu ketika dia berada di tempat tersebut membawa perbaikan bagi masyarakatnya. Ya. Maka ketika itu dia wajib menetap di situ. Karena masyarakat butuh kepada orang seperti ini yang memperbaiki keadaan masyarakat, yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Ya. Kemudian Asy-Syaikh mengingatkan dengan beberapa peringatan, ya, yaitu yang anehnya bahwasanya orang yang salih, orang yang baik, orang yang islah, orang yang tadinya diharapkan bisa memperbaiki masyarakatnya, bisa menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar dari tempat yang fasik tersebut, justru malah dia pergi dari tempat tersebut dan perginya ke negeri kufur, ya. Nah, apabila alul islah, orang-orang yang tadinya diharapkan bisa memperbaiki ini pergi, ya, dari negeri yang fasik, ya, nah, nanti siapa yang mau amar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang yang fasik tersebut, ya. Bahkan bisa jadi ketika, ya, orang yang baik itu pergi, ya, bisa jadi malah lebih parah keadaan masyarakatnya, ya, karena minimnya orang-orang yang baik dan justru yang semakin bertambah adalah orang-orang yang jelek. Barakallahu fiik. Namun apabila orang yang baik ini tetap bersabar, ya, dengan keadaannya, ya, bisa jadi dia memperbaiki masyarakatnya satu demi satu terus-terus, ya. Maka jadilah seluruh masyarakat menjadi baik. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Kemudian yang beliau peringatkan yang kedua adalah orang yang saleh, ahlul islah, orang yang seharusnya memperbaiki masyarakatnya, ya, dikatakan oleh saya justru malah terkadang ialah yang membawa kerusakan terhadap masyarakatnya. Itu bagaimana ketika mereka yatahazzabun wa yatafarraqun, saling berpecah, mereka saling berkelompok-kelompok, ya, saling berselisih hanya karena permasalahan atau perselisihan yang mana di dalam Islam sendiri yughfar fi hal khilaf, dimaafkan berselisih dalam hal tersebut. Contohnya misal masalah i'tidal, apakah, ya, irsal, ya, tangannya dilepas atau tangannya diletakkan di dada, berselisih, ya, berpecah satu sama lain, saling membid'ahkan. Menurut saya yang sunnah seperti ini. Yang satunya lagi menurut saya yang sunnah seperti ini. Man rohiba an sunnati falaysa minni. Ya. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dariku. Ya. Maka orang yang saleh seperti ini, yang diharapkan bisa membawa perbaikan terhadap masyarakat, justru malah semakin membawa kerusakan, semakin membawa perpecahan, semakin membawa kelemahan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kemarin sampai situ. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fal muhimmu anna ba'd ahli al-islah fil bilad allati laysat mimma qawiya fiha al-islam yubaddi wa yufassiq ba'dhum ba'd. Intinya bahwasanya sebagian ahlul islah, orang yang seharusnya membawa perbaikan fil bilad, di suatu negara, allati laysat mimma qawiya fiha al-islam, yang mana di negara tersebut Islam belum kuat, ya, justru malah ba'du ahli al-islah, orang yang tadinya seharusnya memperbaiki ini, malah yubaddi wa yufassiq ba'duhum ba'du, satu sama lain saling membid'ahkan, satu sama lain saling menfasik-fasikkan, ya, ya, hanya karena masalah-masalah yang mana di dalam agama yuftafar fiha al-khilaf, dimaafkan khilaf adanya, ya, fulan bid'ah, fulan fasik, ya. Walau annahum ittafaqu wa idza ikhtalafu ittasa'at suduruhum lima yasuhu fihi al-ikhtilaf wa kanu yadan wahidatan la saluhatil ummah. Andaikah mereka ahlul islah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang membawa perbaikan ini, bersepakat, bersatu. Nah, wa idza ikhtalafu, nah, kalau terjadi khilaf di antara mereka, terjadi perselisihan, ittasa'at suduruhum bima yasuhu fil ikhtilaf, dada mereka luas, lapang terhadap perkara yang boleh adanya ikhtilaf. Ya, di sini ada qaid lima yasuhu fihil ikhtilaf. Dan mereka lapang saling memaafkan dalam perkara yang mana boleh padanya ikhtilaf. Wa kanu yadan wahidah, mereka bersatu. La saluhatil ummah, niscaya umat akan menjadi baik. Ya. Ini anak cuma bacakan loh ya, enggak mensalahkan. Walakin idza ra'atil ummatu anna ahla as-salahi wal istiqamati bainahum hadha al-hiqd wal khilaf fi masail ad-din fasatadribu safhan anhum wa amma indahum min khairin wa hudan. Akan tapi kalau umat sudah melihat bahwasanya orang-orang saleh, orang-orang istiqamah, orang-orang yang membawa perbaikan, justru di antara mereka ada perselisihan, ada kedengkian, ada perbedaan dalam masalah-masalah agama, maka niscaya umat akan berpaling dari mereka, mending kalau dari orangnya saja. Wa amma indahum min khairin wa hudan, justru akan berpaling juga dari ilmu, dari kebaikan, dari hidayah yang ada pada mereka. Ya. Bal yumkinu ay yahdusa rukusun wa nukusun wa hadha ma hadas wal iyadu billah. Bahkan bisa jadi yang akan terjadi adalah kemunduran dan berbalik. Ya. Yang tadinya mau istiqamah tidak jadi. Wa hadha ma hadas, dan inilah yang terjadi. Wal iyadu billah. Fatarasyaba yadkhulu fil istiqamati ala anna ad-dina khairun wa hudan wa inshirahu sadrin wa qalbin mutma'in thumma yara ma yara min al-mustaqimin min khilafin haddin wa shahna wa baghdha wa yatruk al-istiqamah li annahu ma wajada ma yatlubuh. Maka engkau lihat ada seorang pemuda yadkhulu fil istiqamah, tadinya dia mau istiqamah, tadinya dia mau ngaji, ala anna ad-din khairu wa huda, dia kira agama ini, dia kira ketika dia ikut ngaji ini membawa kebaikan, mendapatkan petunjuk. Insyirahu sadr, dadanya lapang. Wa qalbin, hatinya lapang. Mutmain, menjadi tenang. Tsumma yarama yarama minal mustaqimin. Tapi setelah dia ikut ngaji, ikut masuk ke istiqamah, ternyata dia melihat apa yang dia lihat dari orang-orang beristiqamah, orang-orang yang ada di dalamnya. Min khilafin haddin, dari perselisihan yang sangat tajam. Wa syahna, pertikian. Wa baghdha, dan permusuhan, kebencian satu sama lain. Wa yatruk al istiqamah, maka dia tinggalkan istiqamah, maka dia tinggalkan ngaji. Ya, ini ya. Li'annahuma wajadama yatlubu, karena dia tidak mendapati apa yang dia inginkan. Ya. Tadinya dia kira dengan ikut ngaji akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Barang ikut, oh ternyata isinya cuma padu tok ya. Akhirnya, ah udah gak jadi. Ya, mundur. Itu. Ya. Ini ya. Walhasil. Ya, kesimpulannya. Annal hijrata min biladil kufri laisat kal hijrati min biladil fisqi. Bahwasannya hijrah dari negeri kafir tidak sama seperti hijrah dari negeri fasik. Intinya tadi. Fayuqalu lil insan, maka bisa dikatakan kepada manusia, kepada seorang, isbir wahtasib wala siyama in kunta muslihan, sabarlah engkau ya, berharaplah pahala dari Allah, sabar di negeri fasik, wala siyama in kunta muslihan, terlebih jika engkau adalah seorang muslih, seorang yang membawa perbaikan. Bal qad yuqal, bahkan bisa jadi dikatakan, innal hijrata fi haqqika haram, artinya hijrah bagi kamu itu haram, berpindah dari negeri fasik, jika ketika kamu pindah justru malah semakin tambah rusak. Barakallahu fi. Dan agama Islam yang kita bawa, seandainya kita pegang dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, itu akan membawa persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'daa, ketika kalian sebelum datangnya Islam saling bermusuh-musuhan, saling berperang. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian setelah datangnya Islam, Allah jadikan satu hati-hati kalian dengan Islam. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian menjadi saling bersaudara dengan nikmat Allah, dengan nikmatul Islam. Iya. Bagaimana tidak bersatu? Semuanya sama-sama bersyahadat la ilaha illallah. Tujuannya sama lillah. Semuanya sama-sama ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang membuat berpecah adalah adanya taklid. Sehingga yang satu ittiba' kepada Rasul, yang satu taklid kepada yang lainnya. Muncullah ahlul bid'ah. Kemudian udah sama-sama ittiba' kepada Rasul, tapi kok masih berpecah? Adalah su'ul qasdi. Jeleknya maksud. Jeleknya harapan. Ya, sama-sama ngaji, tapi yang satunya lillah, yang satunya lidunya, akan berpecah. Barakallahu fiik. Maka ini yang bisa kita bacakan faedah yang tersisa dari hadis yang pertama. Sudah selesai. Kemudian setelah itu masuk ke hadis yang kedua. Hadisnya panjang ya. Kita baca hadisnya. Al-hadis tsani an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin iz tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika kita sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari tiba-tiba datang kepada kita seseorang lelaki yang syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safar, tidak dilihat dari orang ini adanya bekas-bekas, orang ini bekas safar. Tidak ada pada orang ini asar kalau dia adalah seorang musafir. Kalau zaman dulu, ya orang safar tuh kelihatan ya, bajunya kumuh, rambutnya kusut dan seterusnya ya. Beda kalau sekarang ya. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengenali orang ini. Hatta jalasa ila nabi, sampai orang ini duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya dia. Waqal, dan orang ini mengatakan, ya Muhammad, ahbirni anil Islam. Barakallahu fiik. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada beberapa faedah. Yaitu, ketika orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang tadi dijelaskan, fi hadza dalil, padanya ada dalil, ala anna talibal ilm hinama yahdhur ila majlisil ilmi yambaghi lahu ayyatajammal. Seyogyanya bagi penuntut ilmu ketika dia ingin menghadiri majelis ilmu, untuk dia memperindah diri, berhias. Wa ayyatiya bi suratin nadhifatin jamilatin, dan dia datang ke majelis ilmu dengan penampilan yang bersih, yang indah. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Karena Jibril, ya, Jibril itu nanti dijelaskan di belakangnya, akhir hadis, yaitu orang ini. Orang ini adalah Jibril. Karena Jibril di dalam hadis ini datang kepada Nabi dalam keadaan sebagai seorang mu'allim yang mengajar, wa muta'allim, dan yang belajar. Wa min dzalik annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir rasul. Ya, di antara yang diajarkan oleh Jibril kepada kita ketika beliau datang kepada Nabi, di antara yang diajarkan adalah kaifa ya'tun ila majlisir rasul. Bagaimana mereka datang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Li'anna majlisal ilmi majlisu waqarin. Karena yang namanya majelis ilmu adalah majelis yang penuh dengan kewibawaan. Wal liqabir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal liqabil ulama yambaghi ay yakuna lahu isti'dad. Dan ketika ingin berjumpa dengan Rasul, ingin berjumpa dengan para ulama, seyoknya dia memiliki persiapan. Wa ijlalul ulama matlub, dan memuliakan ulama itu adalah sesuatu yang dituntut. Di annaka idza lam tujallil alim wa tahtarim lam tastafid min ilm. Karena kalau kamu tidak memuliakan seorang alim, maka kamu tidak bisa mengambil faedah dari ilmunya. Barakallahu fiik. Jadi ketika seorang ingin datang ke majelis ilmu, dia memperhatikan penampilannya. Sebagaimana Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat penampilannya, rajulun syadidu bayadis siyab. Ya, seorang yang sangat putih pakaiannya, bersih, ya. La yura alaihi asrus safar. Tidak terlihat padanya bekas atau asar kalau dia adalah seorang yang sedang bepergian, ya. Ya. Maka padanya ada bagi thalibul ilm di antaranya yatajammal fi hayatihi wa suratihi. Ya. Dia berhias pada penampilannya, ya, barakallahu fiik. Ya, ini santri ya, kadang lagi banin ya, kasih tahu istirahat main bola, ya. Gitu udah selesai, bel langsung masuk. Peringatan. Nah, tentunya itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Jibril kepada kita semua, ya. Kemudian di antara adab thalibul ilmi juga yang ada pada hadis ini, bahwasanya annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilm. Dia duduk di hadapan seorang muallim, menghadap kepadanya, ya, kepada seorang guru, supaya dia bisa mengambil ilmu darinya, tidak berpaling darinya, tidak menoleh darinya, atau sendau gurau, au yansyahil, atau tersibukkan dengan perkara yang lain. Bahkan dia menghadap kepada seorang guru dengan jasadnya dan juga pikirannya. Jasadnya ya menghadap ke ustaz, tapi pikirannya enggak tahu kemana, ya. Li'alla tafutahu fursatut ta'allum, supaya dia tidak kehilangan kesempatan untuk belajar, ya. Mendekat kepada ustaz, ya, di sini ada faedah, ya. Ini disebutkan hatta jalasa ilan nabi, bukan indan nabi, ya. Jibril duduk ke nabi. Apa makna ila? Oh ya, artinya sangat dekat, ya, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau indah di sisi, ya, barakallahu. Kemudian waqala ya Muhammad, setelah posisi Jibril ya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad, ahbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Barakallahu fiik. Di sini juga ada faedah, ya. Setelah Jibril duduk sempurna di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya, wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu ayyas'alah. Bahwasanya seorang talib apabila dia telah duduk sempurna, telah tenang, maka dia baru boleh bertanya. Wala yas'alu awwala ma ya'ti. Jangan dia bertanya pertama kali dia datang, baru datang langsung tanya, "Ustaz, afan Ustaz?" Fa inna ma yajlisu awwalan muta'addiban tsumma yas'al. Ya, dia duduk dulu dengan penuh adab, kemudian baru bertanya. Hadhihi sifatu talibil ilm. Ini adalah sifat talibul ilm. Wa hadhihi adabu talibil ilm. Ini adalah adab penuntut ilmu. Sa'alan Nabi SAW wa huwa fil haqiqa alim bil jawab. Jelas ya. Kemudian, apa yang ditanyakan oleh Jibril kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW? Waqala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menunaikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullahil Haram jika engkau mampu ke sana, ya. Qala sadaqta. Nah ini. Tadi Jibril yang tanya. Qala, kemudian Jibril berkata, sadaqta, kamu benar. Ya. Orang tanya dijawab kemudian membenarkan. Aneh, ya. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Maka kita, ya, para sahabat terkagum kepada orang ini. Yas'aluhu, orang ini bertanya kepada Nabi. Umumnya kalau orang tanya kan enggak tahu ya. Tapi setelah dijawab, wa yusaddiqu, membenarkannya, kamu benar, ya. Qala. Kemudian setelah itu orang ini yaitu Jibril bertanya lagi, fa ahbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Qala, maka orang ini berkata lagi, sadaqta, kamu benar. Qala, maka orang ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maksudnya Allah melihat kamu. Qala, maka orang ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Maka Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya, itu Nabi Muhammad, tidaklah yang ditanya dengan tentangnya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Qala, maka orang ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'asyai tatawaluna fil bunyan. Yaitu ada seorang budak wanita yang melahirkan tuannya. Nanti akan dijelaskan apa maknanya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'asyai tatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat adanya orang-orang yang tidak beralas kaki, al-urah, orang-orang yang bertelanjang, yang pakaiannya tidak sempurna, ya, bukan telanjang bulat, ya. Ya, al-muhim, pakaiannya terlihat fuqara, gitu ya. Al-alah, orang ini miskin. Ri'asyah, ya, mengembala kambing, kerjaannya. Ya tatawaluna fil bunyan. Namun, ya tatawaluna fil bunyan, ya. Saling bertinggi-tinggian dalam bangunan. Tsumman tarak, kemudian orang ini pergi. Falabistu maliyan, maka aku yaitu Umar terdiam beberapa saat. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man is-sa'il?" Apakah kamu tahu man is-sa'il, siapa orang yang tanya tadi? Qultu, maka aku katakan itu Umar, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Qal, maka Nabi menjawab, "Fa innahu Jibril." Sungguhnya dia adalah Jibril. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini adalah hadis yang agung di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis ini tentang rukun Islam, rukun iman, dan menjelaskan tentang ihsan, dan menjelaskan juga tentang tanda-tanda kiamat. Hadis ini mencakup seluruh agama, ya, bahwasanya agama Islam ini ada tingkatan-tingkatannya. Semua seorang muslim itu enggak sama, ya. Tapi mereka bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya baru seorang muslim, ada yang tingkatannya di atasnya seorang mukmin, ada yang tingkatannya lebih tinggi lagi seorang muhsin. Ya, ini adalah tingkatan-tingkatan yang mana satu dengan yang lainnya lebih tinggi. Barakallahu fiik. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin setelah itu menjelaskan fawaid lughawiyah, faedah-faedah yang kaitannya dengan bahasa. Namun kelihatannya kalau kita baca di sini maqamnya kurang tepat, ya, nanti bingung nanti, ya. Kita langsung bacakan syarah tentang rukun-rukun tadi, rukun Islam, ya. Syarhu hadhil arkanil khamsah. Syarah tentang rukun-rukun yang lima, yaitu rukun Islam. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama. Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Di sini ada permasalahan. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan wa lam yuj'ala ruknain? Kenapa dua syahadat ini dijadikan satu rukun? Ya, enggak dijadikan dua saja. Jadi enam, ya. Dua syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kenapa dua syahadat ini dijadikan satu rukun, enggak dijadikan dua saja? Wal jawab anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihhatul a'mal kulliha. Jawabannya bahwasanya syahadat dengan dua perkara ini, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dibangun di atas dua syahadat ini sahnya seluruh amalan. Ya. Jadi amalan itu dikatakan sah ketika dibangun di atas dua syahadat ini. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Li'anna syahadata an la ilaha illallah tastalzimul ikhlas. Karena syahadat la ilaha illallah mengharuskan seorang untuk ikhlas, memurnikan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimul ittiba. Dan syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah ini memberikan konsekuensi untuk seorang ittiba. Dia ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam amalannya, di dalam ibadahnya. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yuqbal illa bihadaini syartain. Dan setiap amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini, yaitu al-ikhlasu lillah wal mutaba'ah li rasulillah. Ikhlas untuk Allah dan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan makna syahadat alla ilaha illallah. Ya. Apa-apa. Wa ma'na an tashhada alla ilaha illallah ay ayya'tabira al-insanu bi lisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'budu haqqun illallah. Dan makna syahadatu alla ilaha illallah yaitu seorang mengakui dengan lisannya dan hatinya. Dengan lisannya dan hatinya bi annahu la ma'budu haqqun, bahwasanya tidak ada yang diibadahi secara hak, secara benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mana asyhadu adalah uqirru bi qalbi natiqan bi lisani. Aku mengakui dengan hatiku, mengucapkan dengan lisanku. Karena yang namanya syahadat, persaksian ini terkandung padanya nutqun wa ikhbarun amma fil qalb, mengucapkan dan mengkhabarkan apa yang ada di dalam hati. Ya. Maka wa idza kana asyhadu bi qalbihi akhras la yastati'u an-nutqu fa innahu yakfi iqraruhu bi qalbihi lil ajzi. Maka jika seorang ingin bersyahadat ini, ya, seorang yang akhras, seorang yang bisu, ya, tidak mampu mengucapkan, maka cukup dia mengikrarkan dengan hatinya karena dia tidak mampu untuk mengucapkan dengan lisannya. Barakallahu. Kemudian sudah kita jelaskan tadi bahwasanya namanya syahadat adalah dengan lisan dan dengan hati. Ya. Nah, sekarang ada masalah. Kalau misalnya salah satu saja, syahadatnya dengan lisan saja tanpa hati atau dengan hati saja tanpa dengan lisan. Jelas ya. Hatinya mengakui tapi lisannya enggak mau mengucapkan atau sebaliknya, lisannya mengucapkan tapi hatinya ya. Bertolak belakang, ya tidak mengakuinya. Bagaimana? Apakah cukup? Apakah sah? Maka insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.